Tapi kalau tidak ada pertanyaan jangan diadakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimakumullah, dalam rentang waktu yang terbilang ringkas, telah beberapa poin kita dengarkan, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jal meringankan langkah kaki kita untuk benar-benar mewujudkannya. Untuk semakin melengkapi poin-poin yang sebelumnya, kiranya kita perlu untuk mengetahui seperti dan bagaimanakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kesehariannya. Beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah figur yang mampu mencipta kondisikan yang di sekitar dan di sekelilingnya dalam situasi yang menyenangkan, tanpa mengurangi sedikitpun kewibawaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau disegani, dicintai, namun mereka tidak takut untuk kemudian dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu untuk menyeimbangkan kondisi dan keadaan. Beliau adalah figur yang mampu untuk memilih secara tepat kapan harus marah, kapan bercanda, kenapa harus marah, kenapa mesti bercanda. Terkadang beliau menyampaikan pidato berapi-api sampai memerah wajahnya, keluar audajuh, urat-uratnya terlihat menonjol. Dalam situasi dan kondisi yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlihat dan disaksikan sahabat sebagai orang yang sangat lembut dan penuh dengan perasaan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, mengalirkan air matanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu menempatkan diri sebagai seorang panglima perang yang mengatur pasukan secara detail dan rinci. Beliau pun bisa memposisikan diri sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang teman. Ini lengkap sudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak jarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memposisikan diri sebagai teman untuk anak-anak. Sehingga sampai diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkejar-kejaran dengan anak kecil. Beliau selalu berusaha untuk menyesuaikan kondisi yang membutuhkan dalam adab-adab yang sangat mulia tentunya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kita dituntut untuk semaksimal dan sebisa mungkin mencontoh serta meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, maka terkait dengan keluarga kita sebagai pimpinan dan penanggung jawabnya, marilah kita bina, kita upayakan agar keluarga yang kita pimpin adalah keluarga yang betul-betul insyaallah menjadi penghuni surga. Nah, kebenaran itu bisa tersampaikan dengan baik, kemungkaran pun bisa dihilangkan dan diselesaikan. Nah, dengan baik pula. Caranya dengan menumbuh kembangkan komunikasi di antara anggota keluarga, menghilangkan sekat-sekat dan dinding yang menghalangi satu dengan yang lainnya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terkhusus kepada anak-anak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian yang cukup besar. Nah, karena pendidikan itu dimulai dari sejak usia dini, sejak anak-anak. Pondasi dasarnya adalah anak-anak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung turun untuk memberikan contoh dan teladan seperti apakah harus bersikap kepada anak-anak. Cucu-cucu beliau Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu taala anhuma, ya, terkadang bermain meloncat-loncat, ya, bergelantungan di atas punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu dibiarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibiarkan. Sampai di dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sujud panjang dan lama, tidak sepanjang seperti biasa. Sampai-sampai ada sahabat yang penasaran apa yang terjadi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khawatir ada keburukan yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat pun angkat kepala begini. Lihat, kenapa Rasulullah tidak bangun-bangun juga? Nah, didorong oleh rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkhawatirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barangkali sedang sujud begini, ada orang yang ingin berbuat jahat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah sekian lama sujud, kenapa tidak bangun dari sujud? Dilihat, ternyata cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bermain-main di atas punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah cucunya selesai bermain-main, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari sujudnya. Selesai salat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada sahabat-sahabatnya, barangkali kalian merasa aneh karena tadi saya sujud begitu lama. Ketahuilah tadi cucuku bermain-main di atas punggungku dan saya tidak ingin memutus rasa senangnya. Mengalah, memberikan kesempatan buat anak-anak. Ketika anak-anak itu dekat dengan kita, kita berkesempatan untuk membimbing dan menuntun mereka. Tapi kalau anak-anak itu jauh dari kita, bahkan takut atau menghindar dari kita, bagaimana bisa ilmu itu kita sampaikan kepada mereka? Nah, itu yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ada seorang pejabat daerah datang ke kota Madinah untuk menemui Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dipersilakan masuk. Ketika itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu sedang bermain-main dengan cucunya. Nah, beliau dalam posisi tertidur, entah terlentang atau tengkurap, sedang bermain-main dengan cucunya. Cucunya menginjak-injak badan Umar ibn al-Khattab dan Umar ibn al-Khattab tertawa. Pejabat daerah yang sudah dipersilakan masuk tadi bertanya kepada Umar bin Khattab, Khalifah, seperti ini kondisi Anda? Nah, Umar bin Khattab tersenyum. Beliau bangkit, duduk. Pejabat daerah diminta untuk duduk. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, "Lah kamu kalau di dalam keluargamu bagaimana?" Kata pejabat daerah tersebut yang datang dari tempat jauh, "Saya wahai Umar Khalifah, kalau misalkan pulang masuk ke rumah, sakatan natik, gak ada orang yang berani berbicara di hadapan saya." tidak ada orang berani berbicara di hadapan saya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kalau begitu keadaanmu, mulai sekarang saya copot kamu dari jabatanmu. Saya copot jabatanmu. Kamu dari jabatanmu sekarang. Ya. Bagaimana mungkin bisa engkau memimpin dengan baik kalau engkau sendiri belum bisa memimpin keluargamu? Ya. Membuat takut, takut bicara, takut bersikap, sehingga otomatis kalau yang seperti itu muncul, komunikasi putus. Nah, anak-anak ingin menyampaikan sesuatu sudah takut bicara. Kan itu. Melihat ayahnya salah, mau menegur, takut bicara, serba takut, serba takut, serba takut. Ini musibah besar. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu perhatiannya, kasih sayang kepada anak sangat luar biasa. Sampai disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Mahmud ibnu Rabi'. Mahmud ibnu Rabi'. Kata sahabat Mahmud ibnu Rabi' diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, aqaltu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu khamsi sinin min dalwin. Ini sebuah kenangan yang tidak akan terlupakan dari sahabat Mahmud ibn Rabi radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Mahmud ibn Rabi, saya masih ingat betul waktu itu usiaku masih 5 tahun. Bayangkan peristiwa ini terjadi pada saat Mahmud ibn Rabi, sahabat Nabi, usianya masih 5 tahun, tapi diingat terus. Kenapa? Momen itu begitu bersejarah. Kata Mahmud ibn Rabi, saya masih ingat betul waktu itu usiaku masih 5 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyemprot wajahku dengan air melalui mulutnya yang mulia. Diterangkan para ulama, majjatan majjaha. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil air minum, air kemudian disemprotkan di wajahnya Mahmud ibn Rabi. Bercanda, bermain. Ada ulama menerangkan bahwa yang dimaksud saat itu adalah untuk memberikan barokah kepada Mahmud ibn Rabi. Tetapi apapun itu, lihat, kenangannya tidak terlupakan. Air yang diambil mindalwin dari satu ember. Ambil air, disemprotkan. Bermain-main. Kan itu. Kadang kalau kita ajak anak kita renang, kita siram-siram begitu kan. Kan itu. Atau mungkin kita sedang siram tanaman di depan rumah, ingin bercanda sama anak kan itu, sudah begitu semprot pakai selang, wah, itu menciptakan situasi yang menyenangkan, menghibur, sehingga anak akan dekat dengan orang tua. Itu penting, saudaraku, mencipta kondisikan kedekatan antara anak dengan orang tua, sehingga ketika dia beranjak dewasa, remaja, masalah apapun yang dihadapi pasti akan dikonsultasikan ke orang tuanya. Kita yang sudah berkecimpung dan terlibat dalam kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren, misalkan, kita tentu akan dihadapkan dengan kenyataan beberapa santri kita anggap bermasalah. Nah, malas belajar, malas menghafal, sholatnya telat terus. Nah, kita tanya, ada apa mas? Nggak ada apa-apa ustaz. Nah, kok malas? Ya nggak ada apa-apa. Kok hafalannya gak napa-napa? Ya gak ada apa-apa, memang gak nambah. Kita kesulitan untuk berkomunikasi. Kita minta bantuan orang tua. Orang tua kita telepon, datang, begini pak, kami mohon bantuan kerjasama yang baik dari orang tua. Ternyata anak bapak ini kita pantau selama 2-3 bulan ini mengalami penurunan yang begitu drastis. Hafalannya berkurang, kemudian semangat belajarnya juga terlihat melemah, sholatnya sering ketinggalan. Barangkali bapak bisa bertanya kepada anak, aduh ustaz, ya saya saja sebagai orang tua kadang-kadang gak bisa ngerti keinginan dia. Kami itu sebagai orang tua tidak bisa memahami jalan pikiran dia itu seperti apa. Ya mungkin bisa bantuan ibunya, ya coba ustaz. Nah, kalau gitu anak bapak kami persilahkan pulang. Libur dulu 2-3 hari, gak ada masalah. Hanya untuk mencari sebab dan latar belakang kenapa mengalami penurunan drastis seperti itu. Anak dibawa pulang. 2 hari, 3 hari dibawa kembali ke pondok, kita tanya kepada orang tuanya. Hasilnya bagaimana? Kita juga enggak tahu, Ustaz. Kita kalau tanya anak itu anak diam aja. Enggak mau berbicara. Nah, kau punya masalah, Nak? Tidak. Kan itu. Kau dipukul temanmu? Tidak. Jangan-jangan kurang makan? Tidak juga. Nah, atau kau tidak mau di pondok pesantren lagi? Mau di pondok. Kan itu. Terus kenapa? Enggak apa-apa. Coba kalau Anda punya anak seperti ini, susahnya luar biasa kan ya? Kan itu. Susahnya luar biasa. Kenapa? Salah satu sebabnya karena jalur komunikasi itu belum tercipta dengan baik. Kalau misalkan komunikasi itu sudah kita bangun sejak kecil, anak itu akan mudah bercerita. Anu bi, saya selama 2 bulan, 3 bulan terakhir ini, nah sedih. Loh, kenapa sedih? Nah, sedih sekali. Saya memikirkan Abi dan Umi yang begitu susah bekerja. Nah, jualan kue keliling sana, keliling sini, kan itu. Titip roti sana, titip roti sini, panas, terik. Nah, sampai kemudian harus apa namanya? Bekerja sampai malam hanya untuk membiayai saya. Jadi saya sedih sekali, turun semangat saya. Nah, kalau tidak ada komunikasi sebelumnya, tidak akan mungkin itu terungkap. Kenyataan itu dan fakta akan terus tertutup tanpa kita ketahui sebabnya apa. Tapi kalau komunikasi itu terjadi dengan baik, akan keluar sejujurnya. Halah nak, nak, jangan engkau kira abimu seperti itu dalam keadaan susah dan terpaksa. Jangan engkau bayangkan abimu seperti itu merasa berat. Jangan. Jangan engkau pikir ibumu tersiksa dengan yang seperti itu. Tidak. Ibumu membuat kue, abimu keliling titip sana titip sini, terik matahari, terkena air hujan, itu Abi dan Umi menikmati sekali. Bangga bisa membiayai kamu, biar kamu bisa tetap sekolah, belajar. Harapannya engkau menjadi anak yang soleh. Engkau tidak usah pikirkan itu. Kita semua Abi dan Umi tidak ada yang tersiksa. Bangga, senang. Coba lihat Abi tersenyum. Pernah lihat Abi cemberut? Pernah lihat Abi kemudian marah-marah karena capek keliling makanan? Enggak pernah, Bi. Jadi kamu harus semangat. Kalau engkau cinta sama Abi, sayang sama Umi, belajarlah baik-baik. Nah, kan begitu akhirnya ketahuan. Kalau misalkan sumber masalahnya tidak kita ketahui, akhirnya kita akan salah dalam mengambil sikap. Diagnosanya salah, resepnya pasti salah. Kan gitu. Penyakitnya tidak sembuh, menimbulkan penyakit yang baru. Begitu Pak Muhyiddin ya? Kan gitu. Asli Tasik atuh. Jadi penyakitnya tidak sembuh akan menimbulkan penyakit yang baru. Kan gitu. Kalau misalkan salah diagnosa, hanya karena anak terus diam, tidak mau berterus terang sebab kita tidak mampu dan tidak apa namanya tidak perhatian untuk menciptakan komunikasi yang baik sejak dini, kita salah diagnosa, salah berikan resep tambah parah. Nah, ya sudahlah, kau berangkat lagi ke pondok. Misalkan tidak belum ketahuan juga ini, anaknya ditanya enggak. Musyawarah sama ibunya. Mungkin uang jajannya kurang, Bi. Mungkin juga ya. Akhirnya uang jajannya ditambah. Dari 1 minggu 10 ribu jadi 1 minggu 20 ribu. Tambah uang jajannya, semakin turun drastis hafalannya. Kenapa? Yang 10 ribu saja dia buat sedih, mikirkan abinya jualan kue keliling dari pagi sampai siang. Apalagi tambah 20 ribu, tambah stres lagi. Ya Allah, abiku susah sekali. 10 ribu saja sudah seperti itu, apalagi 20 ribu. Tambah lagi drastis. Masya Allah, luar biasa. Nah, deteksi dini kita untuk apa namanya kasus dan masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak kita itu penting sekali, saudaraku. Jangan sampai salah. Nah, jangan sampai salah. Harus tahu sebabnya apa, kenapa, latar belakangnya bagaimana. Pelajari betul. Ah, ini ketemu penyakitnya. Oh, ini sebabnya. Nah, jangan salah sangka. Sudah banyak kasus terjadi. Anak-anak kita kemudian berhenti belajar di pondok pesantren. Dia memutuskan untuk bekerja. Nah, tidak mau ngaji lagi, tidak mau talabul ilmi lagi. Pokoknya taunya kerja saja. Padahal anaknya pintar. Anaknya pintar, anaknya penurut di pondok pesantren. Tapi kemudian kenapa dia berhenti untuk mondok? Ternyata suatu saat ayahnya memberikan nasihat sambil dalam keadaan marah, misalkan capek. Kamu itu tidak tahu susahnya orang tua kerja. Kumpulkan uang itu biar engkau bisa belajar. Mondok dengan baik, tapi engkau malah seperti ini. Akhirnya anak berpikir, oh ternyata selama ini saya membuat susah orang tua. Ternyata orang tua selama ini susah bekerja mengumpulkan uang. Saya ingin berbakti kepada orang tua. Nah, saya ingin birrul walidain, saya ingin mengurangi beban orang tua. Akhirnya keluar dari pondok bekerja. Orang tuanya tanya, kenapa? Nah, kenapa engkau bekerja? Enggak, saya ingin berbakti kepada orang tua. Enggak usah kamu berbaktinya belajar saja. Enggak, pokoknya saya berbaktinya bekerja. Enggak mau ngaku dia. Ternyata apa? Dia masih ingat selalu ucapan orang tuanya. Dan itu sudah terjadi. Nah, dalam salah satu kasus yang sedang saya pelajari, nah, ada satu kasus begitu. Anak tidak mau mondok lagi hanya karena sempat terucap dari orang tua, kau tidak tahu susahnya orang tua bekerja kumpulkan uang untuk kamu. Anak akhirnya berpikir, oh berarti selama ini buat susah orang tua, saya mau birrul walidain saja berbakti. Jadi jangan keliru mengambil langkah. Nah, lihat bagaimana Rasulullah SAW membangun komunikasi dengan anak-anak ini. Penting sekali. Nah, dan itu tidak hanya dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk keluarganya, bahkan kepada anak kecil. Nah, yang rumahnya jauh. Disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dari sahabat Anas bin Malik. Nah, tentang adiknya yang sedang jatuh sakit. Dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, "Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yudhahikuhu." Dalam riwayat yang lain, "yumazihuhu." Kata Anas bin Malik, dan memang biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak adikku bercanda. Membuatnya tertawa, bahagia. Ketika jatuh sakit, Nabi Muhammad menjenguk. Nabi Muhammad menghibur. Kata Nabi SAW, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair." Hei Abu Umair, burung kecil yang engkau namakan Nughair itu, yang disebut dengan Nughair, sekarang apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan? Karena ternyata burungnya itu meninggal dunia. Burungnya mati. Maka Nabi Muhammad SAW menghiburnya. Dari sisi mana hiburannya? Artinya, Nabi Muhammad menghibur bahwa Rasulullah SAW pun memperhatikan apa yang dia lakukan. Nah, memperhatikan apa yang dia lakukan. Sekarang gimana kelincimu kalau dia pelihara kelinci? Kucingnya bagaimana sekarang? Bebeknya sudah tambahkah? Kalau dia pelihara bebek, misalkan. Sampai serinci itu Nabi Muhammad SAW memberikan perhatian. Nah, Nabi SAW sering sekali kalau selesai sholat 5 waktu, beliau keluar dari masjid. Nah, itu anak-anak kecil sudah tunggu di depan masjid. Apa yang mereka tunggu? Nabi Muhammad SAW tidak lupa untuk menyentuh pipinya, menyentuh kepalanya, sambil didoakan oleh Nabi SAW. Membangun kedekatan, komunikasi dengan anak-anak. Dengan cara apa? Berusaha untuk mencipta kondisikan suasana yang menyenangkan, menghibur. Nah, tentunya dalam batasan-batasan yang syar'i, tidak berlebihan, tidak ada unsur dusta, tidak ada unsur menyakiti dan memzalimi. Itu yang harus selalu kita ingat. Jadi bukan cuma asal bercanda, tidak. Bercandanya yang berkualitas. Nah, bercanda yang berkualitas demikian juga sebenarnya sama prinsipnya kita kepada orang tua, antara suami dan istri, istri dan suami, dengan kakak dan adik. Bagaimana berusaha suasana itu nyaman, tidak tegang. Jangan tegang. Suasananya nyaman, senang, komunikasi lancar. Subhanallah. Nah, kita sama orang tua pun demikian. Kalau suasana itu cair, ya, apapun masalah bisa diselesaikan dengan baik. Tapi kalau kaku, beku, kita tidak akan mungkin bisa menemukan akar masalahnya. Maka dalam praktek hidup berkeluarga, cairkan komunikasi di antara anggota-anggota keluarga. Ketika komunikasi itu cair, insya Allah satu sama lain bisa saling sharing, bertukar apa namanya, bertukar usulan, diskusi, saling menyarankan satu dengan yang lain, amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya. Kalau komunikasi tidak terjalin dengan baik, nah, kita punya adik salah dan keliru, orang lain datang ke tempat kita, tolong kau kasih tahu adikmu itu. Kenapa adikmu tuh begini, begini, begini? Kita sebagai kakak memang harus bertanggung jawab untuk menegur adik kita. Tapi karena dari kecil sudah tidak ada komunikasi, aduh jangan, lebih bagus orang lain. Nanti kalau saya sampaikan ke adik saya, dia bisa berkelahi, repot. Tapi kalau komunikasi sudah enak, ya jalan bareng sama-sama, ngomongnya kan enak. Adik, katanya begini-begini, betulkah? Ah iya, tapi begini sudah, jangan ulangi lagi lah. Iya kakak, kan selesai. Tidak perlu resmi, tidak perlu datang pakai baju rapi, tinggal senggol sedikit. Adik, jangan begitu. Iya kakak. Ah, gitu. Gitu. Jangan begitu. Kan ini. Kakak Jo. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya untuk kita semua dan juga memberikan kekuatan kepada kita agar tetap terus istiqomah di dalam mempelajari Islam. Islam yang tentunya harus didasarkan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman as-salafu as-salih. Nah. Baik. Ada beberapa buah pertanyaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk bisa menjawabnya. Seandainya tidak terjawab, maka itu tandanya memang saya tidak mampu untuk menjawabnya. Yang pertama terkait dengan pertanyaan kemarin, saya lupa membawanya, tapi kurang lebih begitulah maknanya, tentang hadis Nabi SAW yang telah saya sampaikan pada pertemuan pertama Jumat malam Sabtu, tentang seorang sahabat yang dikatakan oleh Nabi SAW masuk surga. Nah, salah satu sebab amalannya adalah karena tidak menyimpan benci dan dendam kepada saudaranya muslim. Nah, pertanyaan yang diajukan kemarin, yang diterima kemarin adalah bagaimana dengan hubungan kita bersama muslim lainnya tetapi hizbi, misalkan hizbi, ahlul bid'ah dan yang lainnya. Perlu diingat, barakallahu fikum, dan insyaallah itu pun kemarin sudah tersampaikan tapi barangkali saya tidak sempurna untuk menyampaikannya, yang dimaksud hadis tersebut adalah yang sifatnya pribadi, personal, orang per orang, ketersinggungan, gengsi. Tapi kalau misalkan, barakallahu fikum, kita tidak menaruh suka dan kita tidak senang dengan si A dan si B, karena mereka, si A dan si B ini adalah tokoh yang menyebarkan paham-paham bid'ah, tentunya tidak termasuk dengan hadis Nabi SAW. Kenapa? Kebencian kita itu berdasarkan agama, karena agama. Tapi kalau urusannya pribadi, ikhlaskan saja. Nah, kalau urusannya pribadi, ikhlaskan saja. Kalau urusannya agama, jelas. Nah, bukan kemudian langsung, dia kan muslim juga, gak boleh kita menyimpan benci dan dendam. Pisahkan benci karena faktor agama, benci karena faktor dunia dan pribadi. Nah, benci kita karena faktor agama itu tentu tidak terkait dengan hadis Nabi SAW tadi. Tapi kalau bencinya karena faktor dunia, karena faktor pribadi, ya ini yang harus kita jauhi. Nah, harus kita jauhi. Kita membenci mereka kan karena agama yang memerintahkan kita. Kita menjauh dari mereka karena agama yang memerintahkan kita untuk menjauh dari mereka. Agar kita tidak tertular, agar kita tidak sama dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian pertanyaan yang berikutnya. Apa arti dari tanggung jawab itu? Dan bagaimana cara memikul atau mengapresiasi tanggung jawab yang diberikan kepada kita dengan benar dalam menjalani dakwah, yang dalam hal ini dalam bidang pendidikan? Karena saya merasa tanggung jawab yang diberikan kepada saya terlalu banyak terabaikan. Mohon nasihatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama, kita dan hidup kita di dunia ini seluruhnya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah ya Muhammad, sampaikan kepada mereka semua, sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, manasikku, semua jenis ibadah, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Itu yang harus kita pahami dengan benar terlebih dahulu. Kita ini milik siapa? Kita milik Allah. Apa yang kita punya sebenarnya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita meyakini bahwa kita dan apa yang kita punya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus yakin bahwa kita dan apa yang kita punya harus tunduk dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa ala. Pertama. Kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk terlibat di dalam dakwah Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kita untuk menyebarluaskan ajarannya. Ambil sebagai sebuah contoh dalam hal ini satu dasar hukum, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nah, setelah memahaminya dengan benar, bukan sekedar menyampaikan ayat sesuka hati berjamaah tabligh, bukan, tapi yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wasallam tabligh, bukan jamaah tabligh. Balighu itu dari balagha yuballighu tabligh, menyampaikan ayat dengan benar. Nah, bukan sekedar baca ini, mungkin maksudnya begini Pak. Ah, barangkali begini artinya. Barangkali, mungkin. Kalau tidak salah. Ah, kita kurang kalau tidak salah. Kan sudah ada tafsirnya dari sahabat-sahabat Nabi. Ada tafsir dan penjelasannya dari murid-murid sahabat Nabi. Kok kita bilang, kong bilang kalau tidak salah. Kira-kira. Bisa seperti itu. Nah. Jadi tugas dan beban dakwah itu ada di pundak kita semua tanpa terkecuali. Tapi memang aturannya ada qadril istita'ah, sebatas kemampuan yang Allah berikan untuk kita. Jadi dakwah itu kan melibatkan banyak bidang. Ada yang tugasnya menyampaikan, mengajar di kelas. Ada yang tugasnya mendukung dengan menyiapkan fasilitas dan sarana. Ada yang bertugas menyiapkan surat-surat administrasi untuk keperluan belajar mengajar. Ada yang bertugas untuk membangun komunikasi dengan masyarakat setempat. Ada yang bertugas untuk menyampaikan pemberitahuan kepada pemerintah setempat secara struktural. Nah, ada yang bertugas untuk memperhatikan bangunan lokalnya. Ada yang bertugas untuk mengumpulkan dana. Nah, ada yang bertugas untuk mengatur keuangan. Ada yang bertugas untuk memperhatikan kebersihan. Itu semuanya terkait dengan dakwah. Dan itu semua beban kita. Bukan hanya beban ustadz dan pengurus saja. Itu semua beban kita. Harus dipikul dan ditanggung bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah, bantu membantulah, dukung mendukunglah, sokong menyokonglah dalam hal kebaikan dan takwa. Dan sebaik-baik takwa, sebaik-baik al-khair, kebajikan adalah dengan memperjuangkan dakwah Islam. Berdakwah itu menyebarluaskan pemahaman yang benar tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ibadah yang teramat agung. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan tidak ada yang lebih baik ucapannya dibandingkan mereka yang mengajak berdakwah kepada manusia untuk kembali kepada kebenaran. وَعَمِلَ صَالِحًا, dan dia tidak hanya mengajak tetapi dia juga mengamalkan, mempraktekannya. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, dan dia juga berkomitmen dengan pernyataan, sungguh saya adalah orang yang muslim. Muslim itu artinya berserah diri, taat dan turut dengan apa yang diperintahkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tugas kita bersama, harus difahami. Nah, kita tidak bisa apa namanya, menyerahkan ini biar si fulan saja yang urus, biar si ini saja yang urus. Jangan. Nah, lihat lampu mati, kan, tidak menyala. Sudah 2 malam, 3 malam tetap saja begitu. Kenapa tidak diganti? Ah, sudah ada yang urus itu. Ini sebuah kesalahan fatal di dalam berdakwah. Ketika melihat lampu itu mati, tidak ada salahnya kalau kemudian kita berinisiatif, nah, keluar uang, nah, doi ya, uang itu, hah? Doi, bukan doi ya. Kalau doi lain, tidak dibisa, tapi doi kan itu. Ini kasih keluar doi sedikit, beli lampu, pasang, kan itu. Tidak akan ada yang tersinggung, insya Allah. Bukan kemudian, oh, nanti pengurus tersinggung. Dan pengurus, siapa yang ganti ini? Tidak bilang-bilang dengan kita. Saya yakin pengurus dimanapun pasti akan sang, alhamdulillah, kita belum baru berpikir cari doi di mana ini. Sudah ada orang pasang ganti lampu, alhamdulillah. Kan itu, masya Allah. Urusan lampu saja. Kan itu. Keran patah, air ngalir terus. Kita cuma lewat, air ngalir. Lewat air ngalir. Ini patah ini keran. Air ngalir. 10 orang lewat, 10 orang bilang air ngalir. Kan begitu. Yang ke-11 masih mending. Lapor ke ustaz sama pengurus. Keran patah. Masya Allah. Orang ke-12, 13 lewat juga sama. Alhamdulillah air di sini banyak. Air di sini banyak, mau mengalir terus, gak mungkin habis di sini. Dekat sungai kok. Dekat sungai kok. Iya dang. Dengar dang-dang-dang itu. Kalau lewat 3 menit, masya Allah. Harusnya dari orang pertama, keran patah. Yang pertama dilakukan, ambil plastik kah, kain kah, apa. Tutup dulu, disumpal. Tak. Kan begitu. Jangan sampai air ngalir terus. Syukuri air yang Allah berikan untuk kita. Masih banyak tempat mereka yang kekurangan, air, tutup. Jangan, ada pengurusnya kok. Itu tanggung jawab kita bersama. Nah, bukan hanya tanggung jawab pengurus, bukan hanya pas urusan begitu harus telepon ustaz, ustaz keran patah, ustaz di mana ini? Masya Allah. Cobalah tutup sendiri, sumpal sedikit. Baru nanti carikan apa? Keran yang bagus, cari gergaji, lem pipa, gergaji sedikit, pasang kasih lem, kan itu kasih mati dulu alirannya biar air apa lemnya betul-betul kering baru difungsikan kembali. Alhamdulillah. Itu urusan kecil, saudaraku. Urusan kecil. Sampah, kan itu di masjid, sampah di bagian bawah, di kelas, di ruang. Kita sudah lihat sampah, kita sebenarnya juga risi, juga kurang pas begitu lihat sampah begitu. Ada apa, mata gatal lihat begitu. Gatal. Tapi ternyata kita cuma lewat saja, lewat saja, lewat saja. Mana kepedulian kita terhadap dakwah? Apa hubungannya Ustaz kebersihan dengan dakwah? Masya Allah, berhubungan sekali. Berhubungan sekali. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kebersihan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kebersihan. Dari kebersihan itulah dakwah kita bisa menjadi orang lain tertarik. Karena kita kurang perhatian dengan kebersihan, bisa menjadi sebab orang tidak suka dengan dakwah ini. Dan nyata nih, sudah ada itu. Sudah terjadi seperti itu. Barakallahu fiik. Sudah berapa kasus kita dengar, barakallahu. Jadikan sebagai pelajaran. Kita menggunakan masjid, atau misalkan gedung, bukan milik kita. Kita pinjam untuk digunakan sebagai kegiatan taklim, pengajian, daurah kalau bahasa. Yang kita, apa namanya, kita kenal selama ini. Adakan daurah, taklim di situ. Nah, sudah dapat izin dari takmir. Nah, dari BTM. Betul ya? BTM. Kalau Jawa DKM, Papua PKM. Di sini BTM, Badan Tamir Masjid. Sudah dapat izin, tapi karena urusan sampah. Habis makan siang, panitia siapkan makanan, plastik, bungkus nasi, kemudian apa namanya? Gelas mineral itu, plastik gelas mineral. Sana sini, kita buang. Kan itu. Ada orang yang tidak suka dari awal lihat salafi bikin masjid kotor. Masjid-masjid kotor itu urusannya dakwah ya. Dilaporkan ke BTN, difoto sama orang yang tidak suka. Ini Pak salafi nih kemarin nih kotor sih. Ini ada fotonya, lengkap dengan buktinya. Jangan kasih mereka buat pengajian nabi di sini. Kasihan kita yang sudah bersih-bersih. Ah, kita punya masjid mereka cuma pakai saja. didesak-desak akhirnya BTM hubungi kita panitia. Anu Pak Ustadz, apa takmir sepakat untuk ke depan sementara pengajian ditunda dulu bahasanya. Padahal maksudnya enggak boleh lagi. Lah kenapa? Sudah begitu keputusan takmir Ustadz. Oh ya sudah, terima kasih. Insyaallah apa namanya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa pahala yang sebesar-besarnya buat Bapak Kepala BTM dan juga seluruh takmir, karena selama ini telah memberikan tempat buat kami, kesempatan buat kami. Saya mewakili teman-teman yang memberikan permohonan maaf banyak lagi dan segala macam. Tutup ya, terima kasih Ustaz. Baru kemudian informasi berikutnya dapat, ternyata orang itu menggunakan isu kebersihan. Kan itu ada orang tertarik dengan dakwah salafiyah, pokoknya sudah yakin sekali anaknya berhenti sekolah, berhenti kuliah, kok belajar saja di pondok salafi itu. Tanya sama Ustaz, Ustaz di mana pondoknya, sini-sini. Anaknya dibawa segala macam, pas masuk begini, kotor, sampah banyak, masuk ke dapur, waduh, akhirnya sudah, jangan sekarang pondoknya, nanti kalau kau sakit, kena disentri, apa segala macam, repot, nanti sudah lah. Dan itu sudah terjadi, barakallahu. Jadi kebersihan itu ada hubungannya dengan dakwah. Nah, coba kalau misalkan pondok itu bersih, mesin itu bersih, orang yang datang senang, santri-santrinya sehat. Ini sedangkan lihat sampah bertumpul segala macam kanan kiri, kanan kiri. Lihat begitu, lewat saja. Bahkan terkadang, oh di situ tempat sampah kan? Tambah lagi satu. Padahal itu jelas bukan tempat sampah, tambah lagi satu. Masya Allah. Coba kita yang berinisiatif. Katakan malam ini kan ada penutupan ini kan ya nanti ya. Sudah berakhir Pak acara kita Pak. Mohon maaf saja ya. Jadi misalkan malam ini berakhir, selesai. Kita amalkanlah, kita praktekkan. Koordinator apa namanya, misalkan yang dituakan dari rombongan Gorontalo, ada yang dari Kota Mubagu, ada yang dari Bitung, kita ketemu. Bagaimana? Besok pagi, nah, kita kan setelah subuh mungkin pulang, atau barangkali sebagian kita sebelum subuh sudah persiapan pulang. Bagaimana malam ini kita bantu panitia? Kita bersih-bersih masjid, kita tata-tata bagian bawah itu, kita tata rapi, kita sapu, kita pel tempat wudu, dapur, segala macam. Kira-kira itu ringan atau gampang itu? Saya kira sulit ya. Kan orangnya sedikit nih, areanya banyak. Kira-kira bisa gak nih Zulfikar? Yang Gorontalo siapa perwakilannya ini? Ternyata-ternyata. Ya satu akhir ini. Iya kan? Coba itu dipraktekkanlah ilmu yang sudah kita dapatkan. Mulai dari yang kita anggap kecil seperti ini. Kan itu ya. Jangan bilang ada panitianya. Kita saja kalau di Gorontalo dauro, kan itu. Teman-teman juga pulang langsung tidak kasih bersih. Jangan berpikir begitu. Barangkali mulainya di sini. Kita mulai dari sekarang, dari di sini. Kan itu. Peserta yang kemudian apa namanya peka, sensitif melihat, iya kita ini segala macam, kita bersihkan kamar mandi, bersihkan tangga yang terkait dengan lokasi kita tempat menginap, kan gitu ya, ditata rapi, digulung semua rapi semua, masya Allah. Kalau mungkin misalkan ada doi kan gitu, keluar sedikit urunan apa iuran, beli pengharum ruangan, jadi sebelum berangkat tinggalkan kenangan yang wangi. Misalkan pulangnya sebelum subuh jam 4 kan, dari apa ada sebagian mau pulang kan sebelum subuh kan, atau mungkin setelah sholat subuh pas angkat barang-barang kasih keluar itu, kan gitu, tutup pintu, masya Allah berakhir wangi perjalanan ini, kan begitu. Terpikir nggak sama antum Mbak, bisa nggak kira-kira malam ini dipraktikkan? Siap ya, ini siap. Antum wakil lah Gorontalo ini, Pak siapa namanya? Abu Fazl. Berarti antum ini tanggung jawab. Itu saya tanya ini. Bitung Zulfikar. Kota Mubagu siapa ini? Kota Mubagu? Atas nama siapa Kota Mubagu ini? Biar kita praktek langsung. Ilmu kalau tidak dibimbing, maksudnya saya ingin membimbing antum semua. Siapa? Abu Zaifa. Abu Zaifa mana Abu Zaifa? Sudah Abu Zaifa ya. Malam ini antum ketemu Gorontalo, kemudian apa namanya Bitung. Coba apa yang bisa kita lakukan untuk bersih-bersih, karena kebersihan itu juga bagian dari dakwah. Sampah dikumpulkan, mau dibakar kah, mau dibuang kah, tanyakan, konsultasikan ke pengurus di sini. Jadi besok pas ada acara kegiatan di Gorontalo, ikhwan mana tuh berangkat ke sana, gantian seperti itu. Ada acara di Kota Mobagu, gantian lagi terus. Ukhuwah. Begitu Pak Muhyiddin ya. Tahu Pak Muhyiddin dekat saja di Mahau di situ kan? Gunung Mahau. Cuma 5 kilo dari sini. Oh, boleh juga ikut. Ya, habis sholat isya nanti penutupan dari Ustaz Adnan, tausiah dari beliau, sudah langsung bergerak, bersih-bersih, sapu, segala macam. Yang umahat pun demikian, katanya di TK. Yang umahat juga seperti itu. Kondisikan, selesai, taklim, bantu panitia. Bersih-bersih, jangan, ah sudah ada panitianya kok. Ini kan pahala mereka, jangan rebut pahalanya. Ini alatan yang dibuat-buat itu. Berasanya malas. Alasan gitu. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha luas pahalanya. Bukan kemudian hitungan matematika dunia. Pahala yang Allah siapkan itu bersih-bersih 100. Kalau misalkan kita ambil, kita ikut bantu panitia, yang 100 jadi 50-50. Bukan begitu. Allah subhanahu wa ta'ala, Dzu fadlin azim, wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas keutamanya, maha luas pahalanya. Bukan kemudian, oh jangan, itu kan punya panitia, nanti pahalanya kita ambil mereka. Yang tentukan pahala bukan kamu, saudaraku. Nah, pahala itu bukan untuk kemudian diparu-paru dibagi karena pahala itu sedikit dan sempit, terbatas, bukan. Pahala itu luas sekali, sehingga sama-sama dapat pahala. Ya sudahlah, itu satu contoh konkret saja dari ilmu yang kita dapatkan kan itu. Sebenarnya kalau banyak hal kan ya diaplikasikan begini, begini, begini. Di tangga-tangga itu kan ya, dibersihkan, sandal dibersihkan, kotoran-kotoran di dapur kita bantulah panitia. Kan itu. Belajar memahami, nah, belajar memahami dan menyadari bahwa dakwah itu adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama. Tempat parkir dibersihkan kan ya. Mungkin kalau mau pulang malam ini, terpal-terpal juga dibuka. Masya Allah, rame-rame kasih bersih. Masya Allah, Allah akan berkahi insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Misalkan ada pertanyaan belum terjawab, mohon maaf. Nah, saya tidak ingin beralasan dengan waktu, tapi memang seperti itu, terbatas. Dan itu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan barokah dengan keterbatasan waktu ini. Nah, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang apa namanya yang ada, atas tutur kata yang kurang sopan atau pilihan kata yang tidak tepat. Nah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan terakhir. Ya, kemarin saya sudah bilang berulang-ulang ke Abu Sofia paling cepat 4 tahun lagi lah. Biar kangen, kalau 1 tahun sekali tidak ada kangennya nanti. Kalau 4 tahun itu pas gitu. Itu kalau diundang lagi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.